Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala as-saminu wa tasi'u dari adawatul nasab adalah al-jawabu bilfa wal-waw. Nahnu nuakhirul kalam alihima, kita akhirkan pembahasan masalah keduanya. Liannahu yahtaju ila bastin, karena memerlukan pembahasan yang melebar. Qala al-ashir yang ke-10 aw tansibul fi'l al-mudhari' wa hiya ta'ti bi ma'na illa wa bi ma'na ila. Fa in kanat ghayatan lima qablaha, kalau dia adalah puncak tujuan dari kalimat sebelumnya, fahiya bimana ila. Misal la zamannaka aw taqdiyani daini. Hadhi ala takdir ila, karena qadha dain itu adalah puncaknya, gayahnya. Aku akan terus menerus menyertaimu sampai kamu ia membayarkan suku hutangku. Qala mitharuhu bimana illa adalah laqtulan al-kafira au yuslima. Huna la yumkin an naj'ala au bimana illa, tidak mungkin diartikan laqtulan al-kafira ila anjistima, enggak mungkin. Dan al-qatl la yamtaddu ila anjislim, karena pembunuhan tidak akan mungkin terus sampai dia masuk Islam. Kalau masuk Islam tidak boleh dibunuh. Sehingga bermakna illa anjislim, kecuali kalau dia masuk Islam. Lakin naj'alu au bimana illa anjislima. Wala kullin fa'au tansibu al-fi'l mudhari' au menasabkan fi'l mudhari' wa yata'ti ala wajhain, dan dia memiliki dua makna. Al-awwal an takuna bi ma'na ila, wa thani an takuna bi ma'na illa. In kana ma ba'daha ghayatan lima qablaha, ya kalau setelah au itu adalah ghayah bagi kalimat sebelumnya, maka fahaya bimana ila. Wa illa, tapi kalau bukan ghayah, maka fahaya bimana illa. Qala rahimahullah ta'ala sad wal jawab bil fa wal wawi. Ay yansubul jawab yunsubul jawabu idha qtarna bil fa'i wa bil wawi. Al fa yani fa sababiyah, al waw yani waw ma'iyah. Hadani al harfani idza kana jawaban wahidin min umuri tis'atin nusiba bihima al-fi'lu. Dua huruf ini, jadi fa sababiyah wa ma'iyah, ya, jika keduanya berada dalam kalimat jawab, jawab bagi satu di antara 9 perkara yang akan disebutkan. Kalau dia menjadi jawaban dari 9 perkara, satu di antara 9 perkara nanti, maka fiilnya dinasob dengan keduanya. Yajma'u al-uhadil umura tis'ata, yang mengumpulkan 9 perkara tersebut adalah qauluhu mur wad'u wanha wasal wa'rid lihaddihim tamanna warju kadaka an-nafyu qad kamula. Yang pertama mur, yakni idza waqa'at al-fa wal wawu fi jawabil amr. Kalau fa sababiyah atau ma'iyah ada pada jawab perintah. Fa innal fi'la maka fil mudhari' yunsabu bihi ma linasab dengan keduanya. Misaluhu aslim. Ini perintah, mur, ini perintah. Aslim fatadkhulal jannah. Aslim fatadkhula. Tadkhula fil mudhari' mansub. Iya, dengan fa sababiyah. Aslim fil amr wala fa sababiyah. Jadi fatadkhulu jannah bisabab islamik. Masuk Islam kamu, fatadkhulu jannah ini tadkhulu jannah bisabab islamik. Tadkhul fil mudhari mansub fa sababiyah. Waramatun nasbihi fatatun zahiratun fi akhirihi. Yang pertama, ya, fa sababiyah wa ma'iyah menasabkan fil mudhari ketika jawaban dari perintah. Jawaban perintah. Yang kedua, ud'un, yakni ad-du'a, wa huwa muwajihun lillahi azza wa jalla. Doa yang tentunya ini dikhususkan, dipanjatkan, ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fatakul Rabbi wafiqni fa'amal as-saliha. Wafiqni nifil, ya, lidu'a. Wahai Rabbu, belilah aku taufik. Fa'amala, amala fil mudhari mansub bifa sababiyah ada setelah doa wafiqni. Iya, ad-du'a itu pada kalimat wafiqni wal fa fi amala li sababiyah. Amal fil mudhari mansub bifa sababiyah. Ya, wa bi nasbihi al fata zahir ala akhirihi. Nah, qala asy-sya'ir rabbi wafiqni fala adila an sanan as-sa'ina fi khadisanan. Rabbi, yani rabbku, wahai rabbku, wafiqni fala adila, ini syahidnya, a'adila fil mudhari mansub dengan fa sababiyah fala a'adila, karena dia setelah doa wafiqni rabbi wafiqni fala a'adila ani, aku tidak akan berpaling dari sanan perjalanan as-sa'in fihai dari orang-orang yang melakukan kebaikan. Qala, yang ketiga wanha, yang pertama menjadi menasabkan fil mudhari ketika jawaban dari perintah, yang kedua ketika jawaban dari doa, yang ketiga wanha setelah larangan. yakni an-nahya, seperti la tasrah fi darsi fayafutaka. Yafutaka fi mudhari mansub bi fa sababiyah, ya karena setelah nahya la tasrah, hadhi ba'da nahyi. Wa bil Qur'an, dalam Al-Qur'an, wala tatghaw fihi fayahilla, yahilla, yahilla 'alaikum ghadabi. Yahilla fil mudhari mansub bi fa sababiyah, karena setelah larangan la tatghaw. Qala wasal, yang gembas setelah soal, bagaimana is'al yani isibham, soal isibham. Fa'idha waqa'at fa' sababiyah jawaban isibham, kalau fa' sababiyah ada sebagai jawaban isibham, wajib nasful fil mudhari' biha, wajib nasful fil mudhari' dengan sebabnya, dengan fa' sababiyah. Fatakuru hal hari itadara ilaika zaidun fata'udhurahu, apakah Zaid minta uzur kepadamu sehingga engkau dengan sebab memberikan uzur. Fata'udhurahu mansub bi sababiyah, ya karena setelah disebut jawaban dari istibham hal. Qala Allah ta'ala fahal lana min syufa'a fayashfa'u lana, yashfa'u fil mudhari mansub bi fa sababiyah, ya walad masbi hadfun nun karena setelah istibham hal lana. Qala fa waqi'atun bi jawil qasab istibham, sama ayat ini fa ada setelah jawab pada jawab istibham. Wa di hadza nasabat fi'il, karena itu menasabkan fi'il fa yashfa'u. Bagaimana jadi sifat, dengan apa nasabnya? Bi hadfin nun yashfa'u, karena yashfa'u min afal hamsah. Nah, cukup insyaAllah. Allah alam. Assalamualaikum.